إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، pada hari Ahad ini kita akan lanjutkan kajian kita dari apa yang sudah kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Jadi hari ini tanggal 16 Ramadan 1422 Hijriah, yang sudah kita bahas tentang masalah maksiat, tentang makna dari maksiat, al-ma'asi lughatan wa istilahan. Kemudian kita membahas tentang asbabul ma'asi, sebab-sebab maksiat, dan juga asbabul wuqu' fil ma'asi, tentang sebab-sebab manusia jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Saya sebutkan ada 4 poin dan bagaimana syaitan menyesatkan manusia, yang saya jelaskan dari kitabnya Ibnu Qayyim, dan semua ini perujukan lebih banyak mengambil dari kitab-kitabnya Ibnu Qayyim, baik Madarijus Salikin, Al-Jawabul Kafi, An-Dawa'i Syafi atau Ad-Da'wat Dawa', dan juga yang lainnya. Kemudian Madakhilul Ma'asi, tempat-tempat masuknya maksiat. Kemudian Usulul Ma'asi, pokok-pokok kesalahan. Setelah itu Anwa'ul Ma'asi, yang terakhir yang kita bahas tentang Anwa'ul Ma'asi. Jadi macam-macam maksiat itu poin yang kelima. Iya. Poin yang kelima tentang macam-macam maksiat, bahwa maksiat itu ada kabair, ada saghair. Maksiat itu ada yang besar, ada yang kecil. Artinya dosa-dosa itu ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Saya sudah bawakan ayatnya yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 31 dan surah An-Najm ayat 32. Di dalam hadis Nabi juga, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kita diperintahkan untuk menjauhkan dosa-dosa besar agar sholat kita, Jumat kita, Ramadan yang kita laksanakan puasa dan qiyam ini menghapuskan kesalahan-kesalahan. Syaratnya harus kita menjauhkan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan. Disuruh keluarin. Bawa keluar. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara itu apabila dijauhkan dosa-dosa besar. Jadi kita akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan syarat apabila kita menjauhkan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar di dalam Islam ini banyak sekali. Banyak sekali, tidak terbatas pada 7 atau 10 atau 70. Jadi banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama. Dosa yang besar, yang paling besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu yang pertama kali adalah syirik. Itu dosa besar yang paling besar. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Ini akbarul kabair. Termasuk juga meninggalkan salat. Itu juga termasuk akbarul kabair. Kemudian diantaranya lagi Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa-dosa besar. Jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa-dosa besar. Mereka bertanya, apa ya Rasulullah 7 dosa besar itu? Yang pertama adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Jalan yang benar, ya seperti seorang membunuh, dibunuh lagi. Atau dilaksanakan hukuman had, rejam, atau yang lain sesuai dengan syariat. Yang keempat, makan riba. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh perempuan yang baik-baik dituduh berzina. Jadi menuduh perempuan yang baik-baik dituduh berzina. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini contoh dari sekian banyak contoh dosa-dosa besar. Dan tentang dosa besar ini tidak definisinya para ulama berselisih. Cuma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Nawawi dan yang lainnya menjelaskan bahwa yang dikatakan dosa besar, kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya aw tawa'ada alaihi bin nari aw al-la'nati aw al-ghadabi aw al-'uqubati aw nafyi imanin wa huwa kabair. Jadi setiap dosa yang ada hukuman had di dunia atau diancam dengan masuk neraka atau dilaknat atau mendapatkan kemurkaan atau mendapatkan hukuman atau dinafikannya iman, maka ini termasuk dosa besar. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, kita harus berhati-hati terhadap semua perbuatan dosa besar maupun kecil. Dan kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat takut kepada dosa-dosa besar. Ya sudah disebutkan contoh-contohnya, yang sudah disebutkan sangat banyak dosa besar yang sudah diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, maka kita wajib berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa besar itu. Dan seorang mukmin melihat dosa itu seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'mina yara dzunubahu kaannahu qa'idun tahta jabalin yaqafu an yaqa' alayhi wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah gunung yang dia takut gunung itu akan menimpa dia. Ini seorang mukmin takut terhadap dosa besar itu seperti dia duduk di bawah gunung yang seolah gunung itu akan menimpa dia. Kubab seperti lalat yang menempel di hidungnya kemudian terbang lagi. Jadi dianggap ringan masalah dosa itu. Tapi orang mukmin menganggap masalah dosa itu masalah yang sangat besar yang dia harus hati-hati. Jadi sikap kita demikian. Dan Nabi juga mengingatkan tentang Ibnu Mas'ud ini, riwayat Ibnu Mas'ud terdapat dalam Sahih Bukhari di Kitab Da'awat. Kemudian kita akan bahas sekarang yang keenam. Atharul ma'asi 'alal fardi wal mujtama'. Pengaruh dosa dan maksiat terhadap pribadi dan masyarakat. Pengaruh dosa dan maksiat terhadap pribadi dan masyarakat. Yang pertama yaitu pengaruhnya terhadap hati, ya. Yang pertama pengaruhnya terhadap hati, darul ma'asi al-qalbi kadaril sumumi alal abdan. Pengaruh maksiat terhadap hati seperti pengaruh racun terhadap tubuh manusia. Nanti yang pertama ini akan dijelaskan pada poin yang ketiga dan selanjutnya. Ya, antum catat dulu, itu terhadap hati. Karena dijelaskan demikian oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ali 'anid dawa'i syafi. Kemudian yang kedua dari poin yang keenam ini yaitu hirmanul ilmi, tercegahnya ilmu. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia akan tercegah dari ilmu yang bermanfaat. Dia akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Karena Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang orang-orang kafir yang sudah disampaikan ayat kepada mereka, tapi mereka tidak mau terima. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukannya pandangan mata yang buta, kata Allah, akan tetapi yang buta itulah hati yang terdapat dalam dada manusia ini. Disebabkan ayat sudah disampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Disampaikan ayat, mereka tidak mau tunduk. Bahkan batu itu lebih mudah untuk hancur daripada hati itu. Untuk jatuh daripada hati. Menunjukkan tentang kerasnya hati mereka. Jadi sulit untuk menerima ilmu. Sulit untuk menerima kebenaran. Juga, antum lihat lagi penjelasan Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, dia baca kitabnya Imam Malik, dan Imam Malik merasa heran dengan kehebatan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i termasuk yang hafal muwatta'nya Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, melihat tentang kepintarannya Imam Syafi'i ini, kata Imam Malik, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahumullah, sesungguhnya aku telah melihat Allah telah meletakkan dalam hatimu cahaya, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jadi aku melihat Allah telah menanamkan atau telah meletakkan cahaya dalam hatimu, jangan engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kata Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa'alam annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Kata Imam Syafi'i, aku telah mengadu kepada Imam Waki tentang jeleknya hafalanku, lalu ia membimbing aku, menunjuki aku untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu Allah itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan atau mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalan Imam Syafi'i. Jantum bisa bayangkan Imam Syafi'i ini hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis Nabi SAW, hafal Muwatta Imam Malik, dan hafal sekian banyak. Tapi ketika ada sedikit yang dia tidak hafal, maka dia merasa berat. Kenapa tidak hafal? Umpamanya dari 10 ribu yang dia hafal, umpamanya ada 100 yang hilang, itu sangat rugi. Bagi orang yang hafal itu sangat rugi, 100 hilang. Kemudian, jadi satu contoh, Imam Syafi'i ketika ada hafalannya hilang atau rusak, langsung mengadu kepada gurunya, Imam Waqi, tentang jelek hafalannya. Nasihat Imam Waqi untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi, pengaruh dosa dan maksiat itu sangat besar. Pengaruhnya, yaitu tercegahnya ilmu. Maka kita banyak kita ngaji, banyak kita belajar, tapi ilmu itu tidak mempengaruhi dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa itu dengan sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang ikut kajian tahunan, tapi gak ada pengaruh, tidak ada asar ilmu itu terhadap dirinya dan juga pada keluarganya. Ini disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Banyak yang ada setahun ngaji, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Sampai ada yang hobinya ngaji, tapi gak ada pengaruh dalam kehidupan. Tidak ada pengaruh dalam kehidupan sama sekali. Terhadap dirinya, terhadap keluarganya, dan kepada masyarakat sekitar. Gak ada pengaruh. Ya seperti itu aja. Dan masih terus dia berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan yang sia-sia, bahkan waliyadzubillah berbuat yang haram. Itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Hirmanul ilm, tercegahnya ilmu. Makanya antum, lihat lagi catatan antum yang sudah saya sampaikan tentang kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya sebutkan kalau tidak salah ada 6 itu. Ya, tentang kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya doa, menjauhkan dosa dan maksiat, dan yang lainnya. Antum lihat lagi catatan antum itu. Itu sudah pernah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, pengaruh dosa dan maksiat yang ketiga terhadap hati, al-wahsyah fil qalbi, yaitu al-wahsyah, dia merasa murung, sedih. Jadi hatinya itu murung, sedih. Disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Dan setiap orang yang berbuat dosa dan maksiat itu pasti seperti itu. Itu pasti. Dia merasa murung, dia merasa sedih, dia merasa susah hatinya. Itu mesti. Meskipun ketika dia berbuat dosa dan maksiat dia bergembira. Atau dia bersenang-senang dengan teman-teman dari setan jenis manusia. Dia senang dengan setan dari jenis manusia. Dia gembira, dia tertawa, terbahak-bahak. Pada hakikatnya setelah dia sendirian dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan semuanya seperti itu. Orang yang berbuat dosa besar pasti mengalami yang demikian. Dan juga nanti dia akan melihat bahwa dia akan melihat terhadap keluarganya dan yang lainnya. Mesti keluarganya juga durhaka kepada dia. Jadi kalau antum melihat ada keluarga yang durhaka kepada antum sebagai kepala rumah tangga, itu antum ingat kemungkinan besar antum yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Gak bisa kita salahkan sepihak. Oh, si istri ini salah atau anak ini salah. Kita lihat pada diri kita, mungkin kita yang paling banyak berbuat dosa daripada istri dan anak kita. Seperti kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya apabila aku berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, aku tahu itu terlihat kepada himari kendaraanku, keledaiku, dan juga aku lihat khadimi kepada pembantuku. Dia mesti melawan. Mesti dia melawan. Jadi kalau ada perbuatan dosa yang dilakukan, itu mesti berpengaruh pertama kepada hatinya dia, yang kedua berpengaruh juga kepada keluarga. Bahkan, kata Fudail, berpengaruh juga kepada kendaraan. Berpengaruh juga kepada pembantu. Dan semakin dia susah, semakin dia jauh, semakin jauh juga dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bertingkat-tingkat ya, tergantung dari dosa yang dilakukan. Jadi beda antara dosa kufur, dosa syirik, dosa bid'ah dengan maksiat yang lain. Itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kemudian yang keempat. Yang keempat, az-zulmatu fil qalbi. Kegelapan dalam hati. Jadi zulmah, kegelapan dalam hati. Orang yang berbuat dosa dan maksiat mesti ada mengalami kegelapan. Seperti waktu saya bicarakan tentang masalah kegelapan bid'ah. Saya sudah sampaikan kepada antum tentang nurus sunnah, cahaya sunnah dan zulumatul bid'ah dalam dua kali pertemuan selama Ramadan ini. Ya, tentang cahaya sunnah dan kegelapan-kegelapan bid'ah. Bahwa orang yang berbuat bid'ah, perkataannya gelap, hatinya gelap, kemudian juga pandangannya gelap, akalnya juga gelap, dan dia masuk ke kubur dalam keadaan gelap, dan di hari kiamat juga dia mengalami kegelapan. Begitu juga maksiat. Orang yang berbuat maksiat, bid'ah ini termasuk maksiat yang paling besar. Bid'ah termasuk maksiat yang paling besar. Termasuk kemungkaran yang besar bid'ah ini. Maka orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat bid'ah dan yang lainnya, maka dia mengalami kegelapan dalam hatinya. Sebab ketaatan itu merupakan cahaya dan maksiat itu merupakan kegelapan. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat itu hatinya mengalami kegelapan. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya bagi kebaikan itu ada cahaya. Orang yang berbuat kebaikan akan terlihat cahaya di wajahnya, akan terlihat cahaya di hatinya, akan diluaskan rezekinya oleh Allah, akan diberikan kekuatan pada badannya, dan juga akan dicintai oleh makhluk. Secara fitrah, orang yang berbuat kebajikan, orang yang mengerjakan sunnah akan dicintai secara fitrah. Demikian. Jadi orang yang berbuat kebajikan itu akan diberikan cahaya oleh Allah di wajahnya, cahaya di hatinya, diluaskan rezekinya, dikekuatkan badannya, kemudian juga diberikan kecintaan oleh Allah SWT di hati kaum muslimin. Dan sesungguhnya orang yang berbuat kejelekan diberikan kehitaman wajahnya oleh Allah, gelap wajahnya. Kemudian juga diberikan kegelapan oleh Allah di hatinya. Kemudian juga diberikan badannya itu lemah, tidak punya kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada kekuatan. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat maksiat itu sangat bermalas-malasan mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksiat ini juga naqsan fi rizq, akan mengurangi rezeki. Orang yang berbuat dosa maksiat akan dikurangi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurangi barokah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan juga diberikan kebencian, dibuat makhluk ini benci kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi secara umum seperti itu. Orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia akan dibenci oleh makhluk. Secara umum. Yang benci dia tentunya orang-orang yang taat kepada Allah. Adapun orang-orang yang sama maksiat, ya tidak. Karena sama-sama setannya. Jadi setan dari jenis manusia ketemu lagi setan dari jenis manusia. Tapi orang-orang yang taat akan benci kepada orang yang berbuat maksiat. Orang-orang yang dekat kepada Allah akan benci kepada orang yang berbuat maksiat. Dan orang-orang yang berbuat kebajikan akan disenangi oleh orang-orang yang taat. Secara umum demikian. Ini penjelasan Abdullah bin Abbas. Jadi maksiat itu akan membuat hati ini gelap. Dan maksiat ini akan membuat hati ini lemah. Dan anda bisa merasakan hati ini akan menjadi lemah dengan sebab perbuat dosa dan maksiat. Dan juga akan lemah untuk berbuat kebajikan. Di samping gelap, hatinya lemah, juga lemah untuk berbuat kebajikan. Bagi dia untuk berbuat kebajikan itu sangat berat. Sangat berat. Termasuk yang gampang. Yang gampang. Contoh dalam kehidupan. Masalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini wajib. Hukumnya wajib. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak menuntut ilmu. Dia tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib. Fardu ain. Tapi gak bisa datang dia. Kendaraan punya. Ongkos ada. Sehat. Tapi gak mau datang. Kenapa? Malas untuk berbuat kebajikan. Karena dia banyak dosa dan maksiat. Dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Malas. Kenapa? Banyak dosa dan maksiat. Sedekah dan infak. Gampang dan dia kaya, mampu, dia tidak mau sedekah. Kenapa? Banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Bangun di tengah malam, gampang, mudah, tapi dia tidak mau karena banyak dosa dan maksiat. Baca Al-Quran, gampang dan mudah, apalagi di bulan Ramadan ini. Dia tidak mau baca. Sampai hari yang sekarang ini banyak kaum muslimin yang belum menyentuh Al-Quran. Kenapa? Banyak dosa dan maksiat. Menghijab dia untuk berbuat kebaikan. Menghijab dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Al-Quran gampang dibaca. Ya, antum lebih sulit baca koran. Lebih sulit baca majalah. Harus mengeluarkan ongkos. Ini Al-Quran ada di mata kita, di depan mata kita. Tidak dibaca oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Terhijab dia. Jadi ini, tentang maksiat ini, membuat hati ini gelap, membuat hati ini lemah, dan membuat hati ini malas untuk berbuat kebajikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal 'ajz wal kasal wal bukhl wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabati ar-rijal. Muttafaqun alaihi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan, kegundah gulanahan, kelemasan, kemalasan, kebakhilan, penakut, dililit oleh hutang, dan dikalahkan oleh orang. Di sini disebutkan bahwa dosa itu termasuk sebab yang paling kuat untuk mendatangkan yang delapan ini. Orang kalau sudah banyak berbuat dosa dan maksiat, maka hatinya akan kesepian, akan murung, akan gelap, akan sedih, akan malas, akan lemah dia. Kemudian dia menjadi bakhil, menjadi penakut. Itu semuanya sebab dosa. Disebabkan karena perbuatan dosa. Kemudian juga dililit oleh hutang, dhala'id dain. Ini juga disebabkan karena dosa dan maksiat. Menggampangkan masalah utang. Wa ghalabat ar-rijal. Jadi yang keempat, ini ada beberapa poin itu yang kegelapan dalam hati, kelemahan hati, kemalasan. Kemudian yang kelima al-ma'siyatu tahjubul qalba 'anir rabbi fi dunya wal hijabil akbar yaumal qiyamah. Bahwa dosa itu akan menghalangi hati manusia dari ketaatan kepada Allah, dan dihalangi dengan hijab yang besar nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat ini hatinya akan terhalang, hatinya akan tertutup dari taat kepada Allah, dari mengingat Allah dan yang lainnya. Jadi hati ini akan tertutup dengan sebab dia berbuat dosa dan maksiat. Dasar bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat itu hatinya akan terhalang dan hatinya akan tertutup, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaktibun. Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat kesalahan, satu kesalahan, dalam riwayat Imam Ahmad, idza aznaba zanban, apabila dia berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ditulis di dalam hatinya titik hitam. Fa idza huwa naza', apabila dia berhenti, artinya dia menahan dirinya dari berbuat maksiat, wastaghfara, dan dia minta ampun kepada Allah, wataba, dan dia bertobat, suqila qalbuh, maka hatinya akan menjadi terang, mengkilap. Wa in ada, dan apabila dia berbuat maksiat lagi, dia kembali berbuat maksiat, zida fiha, akan ditambah titik hitam itu di dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga titik hitam itu menguasai hatinya, menutup hatinya. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala, dan itulah tutupan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaktibun, tidak sekali-kali demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat akan dibuat titik hitam, dan bahkan nanti lama kelamaan akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyad billah, nasallallahu salam wal afiyah. Akan ditutup hati itu dengan sebab banyaknya dia berbuat dosa dan maksiat. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat, hatinya akan ditutup oleh Allah di dunia ini dan juga nanti pada hari kiamat. Jadi semua dosa, semua maksiat itu akan menutupi dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat dosa dan maksiat lama kelamaan akan ditutup hatinya oleh Allah. Lama kelamaan hatinya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, fa idza takafaratiz dzunub tubi'at 'ala qalbi sahibiha fa kana minal ghafilin. Dosa dan maksiat apabila bertambah banyak, maka akan menutupi hati orang yang melakukan dosa dan maksiat, dan setelah itu dia menjadi orang-orang yang lalai. Maksiat itu akan membuat hati ini menjadi karat dan akan menutup hati itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaktibun, dalam surah Al-Mutaffifin. Ini yang kelima, ya, bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu mempunyai asar yang sangat besar terhadap hati kita. Kemudian yang keenam, orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia merasa akan terbiasa. Orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia akan terbiasa berbuat maksiat itu. Jadi fayansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu 'adah. Jadi dosa dan maksiat yang dilakukan itu menjadi biasa. Dan dia tidak merasa bahwa dosa dan maksiat itu perbuatan jelek, perbuatan yang tidak baik. Satu hal yang biasa. Jadi maksiat itu dianggap satu hal yang biasa. Orang kalau sudah biasa dusta, tidak dianggap bahwa itu dosa. Orang yang biasa mengambil hak orang lain, kalau sudah terbiasa dianggap itu tidak dosa. Orang yang biasa terbuka auratnya, itu dianggap bahwa itu bukan dosa. Orang yang biasa meninggalkan sholat berjamaah, dianggap satu hal yang biasa, padahal itu dosa besar. Orang yang tidak menutup auratnya, yang tidak memakai jilbab, tidak memakai busana muslimah, itu dosa besar. Tapi karena dia biasa seperti itu, dianggap satu hal yang biasa. Orang yang biasa melihat aurat, ya, televisi atau yang lainnya, yang terlihat aurat, dianggap itu bukan dosa, padahal itu jelas dosa. Dan termasuk dosa besar. Tapi karena itu tiap hari dilakukan, dianggap satu hal yang biasa. Dan ini sangat berbahaya buat dia. Kalau sudah menganggap satu dosa dan maksiat dianggap biasa, sulit dia untuk bertaubat kepada Allah SWT. Karena itu dianggap biasa. Dan itu akan berpengaruh kepada hatinya dia. Dan lama-kelamaan nanti dia akan melakukan perbuatan maksiat itu terang-terangan. Kalau seperti ini, sudah seperti ini, sulit dia untuk bertaubat kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Wa inna min al-mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasruhu rabbuhu وَيُصْبِهُ يَخْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ." Kata Rasulullah SAW, setiap umatku akan diampuni, akan diberikan maaf, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Dan termasuk terang-terangan berbuat dosa dan maksiat, yaitu seseorang melakukan perbuatan dosa di waktu malam, kemudian pagi hari Allah sudah tutup perbuatan dosa itu, akan tetapi dia mengatakan kepada orang lain, "Wahai fulan, sesungguhnya tadi malam aku berbuat seperti ini." Jelas itu maksiat, sudah itu ya Allah, tapi dia buka. Dia berbangga dengan teman-temannya. Jadi pada malam hari Allah sudah tutupi, kemudian pagi hari dia buka tutupan Allah itu. Maka ini termasuk orang yang sulit untuk bertaubat kepada Allah. Jadi ditutup oleh Allah pintu taubat. Ya kalau dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Karena semua dosa selama dia minta ampun kepada Allah akan diampuni. Sebab Allah mengampuni semua dosa. Tapi ini orang-orang yang terang-terangan ini, dia sulit untuk bertaubat. Sebagaimana orang yang berbuat bid'ah. Karena apa? Karena dia berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Bukan dia menyesal, bukan dia merasa berdosa, tapi dia berbangga. Seperti orang yang berbuat bid'ah, sulit dia untuk diterima taubatnya. Kenapa? Karena dianggap perbuatan bid'ahnya itu baik. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah SWT, maka maksiat itu dianggap satu hal yang biasa. Dan antum juga perhatikan, setiap hari yang kita lakukan ini banyak sekali dosa dan maksiat yang kita lakukan. Cuma karena sudah rutinitas seperti itu, dianggap satu hal yang biasa. Mesti tetap kita terus istighfar kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Setiap hari itu banyak. Setiap hari. Jadi antum berbuat dosa ini setiap hari. Apalagi yang di rumahnya biasa melihat TV itu. Itu maksiat setiap hari yang dilakukan. Bukan alatnya, yang tidak boleh bukan alatnya, tapi acaranya jelas haram. Acaranya itu haram. Merusak, merusak akal kita, merusak agama kita, merusak hati kita, merusak istri kita, merusak anak kita. 99% itu merusak kaum muslimin acara televisi itu. Makanya kita tiap hari itu dianggap sesuatu yang biasa, dosa. Tiap hari kita keluar juga mendengarkan musik, ini haram. Kemudian juga ikhtilat antara laki dengan perempuan, berbohong. Kemudian juga desakan antara laki dengan perempuan di kendaraan. Betul, kita merasa bahwa ini darurat, terpaksa kita. Tapi bukan berarti karena terpaksa itu kita tidak taubat kepada Allah, tidak istighfar. Itu dosa. Itu dosa yang kita lakukan. Tetap kita istighfar, minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan merasa sesuatu yang biasa. Jangan merasa bahwa itu, ya karena sudah terbiasa, setiap hari demikian, kita kerja, ikhtilat dengan laki-laki dan perempuan, desak-desakan dengan laki dan perempuan, senggol-senggol dengan laki dan perempuan, bukan kesengajaan kita. Darurat. Tapi tetap kita minta ampun kepada Allah. Tetap kita istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Belum lagi yang lain. Yang kita lakukan di pasar, di tempat kita kerja, di kantor, di supermarket, di mana-mana sih, di tempat kuliah, tetap kita harus bertaubat kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan jelas banyak dosa dan maksiat. Dari mulai kita bangun pagi hari sampai kita tidur, banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan semua orang melakukan seperti itu. Makanya kita berusaha untuk selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap satu hal yang biasa maksiat itu. Ya karena sudah begini keadaannya tiap hari. Tetap kita berusaha untuk menghindar. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Kalau terpaksa juga memang kita harus kerja. Kita harus dagang, kita harus mencari maisha dan kita enggak punya kendaraan, ya harus dengan yang seperti itu. Ya terpaksa. Tapi kita tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau TV di rumah bukan kita darurat, bukan terpaksa. Bisa kita matikan. Koran bisa kita singkirkan. Majalah yang maksiat bisa kita singkirkan. Kita mampu untuk melakukan itu. Jangan kita katakan itu terpaksa, enggak ada terpaksa di situ. Kalau naik kendaraan itu terpaksa kita. Tapi kita tetap istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi maksiat yang ada di sekitar kita ini banyak sekali. Yang kita lakukan setiap hari banyak. Dari perkataan, penglihatan, pendengaran dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh akibat perbuatan dosa dan maksiat ini akan mewariskan kehinaan. Akan mewariskan kehinaan. Sebab yang namanya kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dikatakan izzah. Kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang berbuat dosa, itu dia hina. Dia hina di dunia ini, dia hina di hadapan manusia, di hadapan orang-orang yang taat. Dia hina juga di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, "Waj'ala dhillu was-saghar 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Rawahu Al-Imam Ahmad fi Musnadihi. Kata Nabi, dan dijadikan hinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi orang yang menyalahi perintah Rasulullah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sekarang ini umat Islam dihinakan oleh Allah disebabkan karena mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak mereka berbuat dosa dan maksiat, maka dihinakan mereka. Ya kata Rasulullah sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Dan izzah itu ada pada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu ada pada Allah. Dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Rasulullah SAW. Dengan menjauhkan maksiat. Orang-orang munafik itu tidak tahu. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kehinaan ini. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan orang yang berbuat dosa dan maksiat itu hina. Betul-betul hina di dunia ini. Sangat hina orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Makanya kalau kita sekarang ini dihinakan oleh orang-orang kufar, disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat kita. Dihinakan oleh orang-orang kafir. Ya, diperbudak oleh orang-orang kafir. Dijajah oleh orang-orang kafir. Disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena itu dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kata beliau, Ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Aku melihat dosa-dosa ini telah mematikan hati. Dan dosa-dosa ini telah mewariskan kehinaan bagi orang-orang yang terus-menerus dalam berbuat dosa. Dan meninggalkan dosa dan maksiat itu akan membuat hati ini hidup. Dan baik bagi dirimu untuk meninggalkan dosa dan maksiat itu. Bukankah yang merusak agama ini melainkan para raja, para pendeta, para ulama, dan juga rahib-rahibnya. Jadi yang merusak agama ini tiga. Pertama raja, penguasa, yang kedua yaitu para ulama, yang ketiga para pendeta. Yang menjadi syahid dari syair ini, yaitu bahwa syair ini menjelaskan tentang dosa-dosa itu mematikan hati. Dan dosa-dosa itu mewariskan kehinaan. Dan itu bisa kita lihat pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka dihinakan oleh Allah. Mereka diazab oleh Allah disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Karena kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimuliakan Allah dengan taat kepadanya dan kita dijauhkan dari kehinaan dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Sampai ada sebagian dari ulama salah berdoa, Allahumma izzani bi ta'atika wa la tuzillani bi ma'siyatika. Ya Allah, muliakan aku dengan taat kepadamu dan janganlah engkau hinakan aku dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat itu hina. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Adam bisa lihat orang yang berbuat maksiat itu sangat hina. Bahkan dia tidak gunakan lagi hatinya dan akalnya. Contoh aja dari dosa syirik, ya, orang yang berbuat syirik. Bagaimana antum bisa lihat dan orang menyaksikan bagaimana hinanya orang itu. Datang ke kubur tertentu, datang kepada patung atau kepada batu, diajak berbicara. Ini orang yang sudah mati. Kemudian dia minta kepada orang yang sudah mati. Ini orang yang hina. Yang mati ini ketika dia mati, dia dikafankan, dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dibawa ke kubur. Kok datang kepada orang yang seperti itu? Jadi dihinakan oleh Allah SWT. Ini dosa syirik. Orang itu hina. Dengan dia berbuat demikian. Kemudian dalam muamalah, dalam kehidupan juga orang itu hina. Kemudian dosa-dosa yang lain. Dosa bid'ah, dosa maksiat yang lainnya. Jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dosa yang kita lihat kaum muslimin, ya sekarang kita dihinakan oleh orang-orang kufar disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Selanjutnya, yang ke-8, bahwa dosa dan maksiat ini akan merusak akal manusia. Jadi untuk berpikir, tidak berpikir yang wajar. Ya, orang kalau sudah banyak dosa dan maksiat, itu berpikirnya tidak wajar. Selalu merusak. Merusak dirinya dan merusak orang lain. Taat itu merupakan cahaya yang membuat akal ini bercahaya dan berpikir yang wajar dan berpikir yang benar. Tapi dengan dia maksiat, justru maksiat ini memadamkan cahaya akal. Maksiat akan memadamkan cahaya akal. Jadi kalau dia orang-orang yang berbuat maksiat dalam menyelesaikan problem umat pun, dia akan menyelesaikan dengan problem menyelesaikan problem itu dengan cara yang salah, dengan solusi yang tidak benar. Karena apa? Memang cara berpikirnya nggak benar. Sejak awal dia salah. Dari segi akidah, dari segi manhaj dia sudah salah. Ditambah lagi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika dia memecahkan problem-problem umat itu, tidak benar. Karena apa? Tidak diberikan bimbingan oleh Allah dan tidak diberikan bimbingan oleh Allah SWT. Tidak diberikan cahaya. Karena sudah menyimpang. Akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang. Di samping itu dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan Anda bisa lihat, dalam menyelesaikan problem itu bukannya benar, tapi tambah problem yang dia kerjakan, tambah problem umat, problem rakyat, dia tambah beban, bukan menyelesaikan problem. Anda bisa lihat dalam kehidupan orang-orang yang menyimpang dari akidahnya, manhajnya, itu menyelesaikan problem bukan dengan cahaya wahyu Quran dan Sunnah, bukan dengan akal yang wajar, tapi dengan sebab karena dia berbuat dosa dan maksiat, menyimpang ini, maka dia menyelesaikan dengan cara yang tidak benar. Baik pribadi, keluarga maupun masyarakat, Anda bisa lihat sendiri. Selanjutnya, yang ke-9. Bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan mematikan ghairatul qalbi. Akan mematikan atau memadamkan kecemburuan hati. Coba yang bawa anak itu tolong didiamkan itu. Atau dibawa keluar anaknya. Yang bawa anak dibawa keluar anaknya, jangan ganggu. Yang ke-9, bahwa dosa dan maksiat itu akan memadamkan kecemburuan hati ini. Jadi kecemburuan kita kepada Islam ini akan dimatikan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat. Saya akan bawakan beberapa riwayat tentang masalah ghairah ini, kecemburuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, ya ummata Muhammadin ma ahadun aghyara minallahi ayyara abdahu au amatahu yazni, ya ummata Muhammadin law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, yaitu cemburunya Allah apabila Allah melihat hambanya atau yang laki-laki atau perempuan berzina, itu Allah cemburu, Allah akan azab orang itu. Wahai umat Muhammad, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasul bersabda, inna Allah yagharu wa innal mu'mina yagharu wa ghairatallahi ayyatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan sesungguhnya orang mukmin cemburu, dan cemburunya Allah yaitu apabila ada seorang mukmin melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah cemburu, seorang mukmin cemburu, dan cemburunya Allah apabila seorang mukmin melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi apabila ada seorang melakukan yang haram, cemburu, tidak senang dengan perbuatan itu. Itu kecemburuan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, banyak kaum muslimin yang tidak punya rasa cemburu terhadap keislaman yang dia peluk ini. Jadi orang berbuat dosa, berbuat maksiat, dibiarkan saja. Jadi tidak ada kecemburuan. Tidak ada keinginan untuk melarang. Tidak ada keinginan untuk nahi mungkar. Sampai Nabi menyebutkan tentang gairahnya Sa'ad Jadi saat ketika melihat ada orang-orang, ketika melihat ada seorang laki-laki dekat rumahnya, maka dia langsung mendatangi istrinya dengan mengangkat pedangnya. Apa yang kamu lakukan? Karena cemburu dia. Takut dia berbuat sesuatu dengan laki-laki lain. Kata Rasulullah, kamu tidak usah heran dengan cemburunya saat. Sesungguhnya Allah cemburu. Aku cemburu. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Cemburunya Allah, yaitu apabila ada sesuatu pelanggaran atau maksiat yang dilanggar. Jadi Allah sangat cemburu. Yaitu Allah akan azab orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu. Makanya kita juga harus mempunyai ghairah, rasa cemburu. Ya kadang-kadang istri kita berbuat maksiat, dianggap satu hal yang biasa, gak ada cemburu. Istri ini bicara berduaan dengan laki-laki lain, dibiarkan. Tidak ada rasa cemburu. Ya, istri dan anak kita melihat tontonan yang telanjang, kita biarkan. Tidak ada ghairah, tidak ada rasa cemburu. Istri terbuka aurat, gak ada ghairah, gak ada rasa cemburu. Dan masih banyak lagi yang lain. Banyak kaum muslimin yang tidak punya ghairah, tidak punya rasa cemburu. Maksudnya, dia ada rasa cemburu. Tidak senang, karena itu pelanggaran, karena itu maksiat. Bahkan ada orang tua yang bukan, tidak ada ghairah, bahkan dia termasuk laki-laki yang dayut. Dayut itu termasuk laki-laki yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, peminum khamar dan dayun. Ini termasuk tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Dayun ini orang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Anaknya berpacaran dengan laki-laki yang lain, dibiarkan di rumahnya. Ini dayun yang seperti ini. Tidak punya gairah. Ya. Dibiarkan, dipersilakan. Malah ibu dan bapaknya senang. Ya. Karena pacarnya punya gelar, punya titel. Padahal ini maksiat, jelas maksiat. Bahkan kadang-kadang sampai berzina pun dibiarkan. Ini dayut, yang seperti dayut. Yang tidak akan dilihat oleh Allah pada kiamat. Kata Nabi, tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah dan tidak dimasukkan ke surga. Yang pertama dayut, yang kedua anak yang durhaka pada kedua orang tuanya, yang ketiga mudminul khamr. Orang yang terus-menerus minum khamr, pecandu khamr. Jadi yang kesembilan, bahwa dosa itu mematikan ghairah, rasa cemburu kita. Kemudian yang sepuluh, bahwa adzunub tuzhibul haya'a minal qalbi, bahwa dosa dan maksiat itu menghilangkan rasa haya, rasa malu dari dalam hati. Ini semua 10 ini berkaitan pengaruh dosa dan maksiat terhadap hati. Menghilangkan rasa haya, rasa malu. Padahal al-haya ini merupakan pokok segala kebaikan. Orang kalau sudah punya rasa haya, rasa malu, ini merupakan pokok dari segala kebaikan. Jadi haya yang dimaksud di sini haya yaitu akhlak. Kita malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat, ini yang dikatakan haya, malu. Bukan kita nuntut ilmu malu, ini gak boleh. Harus, dia wajib nuntut ilmu, fardhu ain. Gak boleh malu, malu ini bukan pada tempatnya. Kalau dia nuntut ilmu malu, bukan pada tempatnya. Dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Mau sholat ke masjid malu. Ya. Mau melakukan ibadah kepada Allah malu. Kalau yang seperti ini, gak akan dapat nilai di sisi Allah. Kalau malu itu kalau dia melakukan sesuatu yang haram, maksiat, umpamanya dia malu untuk mencuri. Malu dia terbuka auratnya. Ya, malu dia untuk mengambil hak orang lain. Ini malu, betul. Ini kebaikan. Yang dikatakan Rasulullah, "Al-haya'u khairun kulluhu." Atau "Al-haya'u kulluhu khair." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa malu itu semuanya lah baik. Jadi malu yang seperti ini, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaqun alaih. Malu itu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Bukan malu, umpamanya antum ditawarkan makanan malu. Antum lapar. Ditanya, antum sudah makan belum? Sudah. sudah dosa, berbohong, lapar lagi. Bukan pada tempatnya yang seperti itu, bukan pada tempatnya. Kalau ditawarkan memang saya belum makan, terserah. Sudah bohong, antum lapar. Dan dosa lagi. Ya, bohong, lapar, dosa. Yang antum dapatkan itu. Makanya yang dikatakan haya itu malu, kita untuk kebaikan. Umpamanya antum malu minta pada seseorang. Ini benar. Karena minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Malu kita minta-minta. Betul, haram dalam Islam. Enggak boleh kita minta kepada orang. Kalau orang memberikan hadiah kepada kita, kita terima. Tapi kalau kita minta, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Dan jangan dibiasakan kita untuk minta-minta. Jadi kalau kita diberikan, kita malu menerima, itu enggak benar. Karena itu hak kita diberikan hadiah. Kalau kita enggak mau, berikan lagi pada orang lain. Kalau enggak mau, kita berikan pada orang lain. Tapi kalau minta, hukumnya haram dalam Islam. Dan haya ini, kata Rasulullah, ini akan mendatangkan kebaikan. Maka kita bisa lihat, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, itu dicabut oleh Allah rasa haya. Rasa haya, rasa malu. Ya, orang yang suka minta-minta, itu sudah dicabut rasa haya. Ya, mukanya muka beton. Gak ada rasa malu sama sekali. Gak ada malu. Sudah jelas itu haram, haram. Tapi tetap aja. Makanya orang yang suka minta-minta, kata Rasulullah, akan dicabut ini daging wajahnya pada hari kiamat nanti. Tidak ada lagi. Walaisa fi wajhi muz'atu lahmin, kata Rasulullah. Gak ada lagi daging di mukanya nanti pada hari kiamat. Jadi ini tumbuhkan rasa haya. Dan yang paling kuat tentang rasa haya ini adalah wanita. Karena dia mempunyai tabiat, khilqah ciptaan yang Allah berikan kepada dia, yaitu rasa haya. Makanya mesti dia lebih malu daripada laki-laki. Dan kata Nabi, kalau kita sudah tidak punya rasa malu, maka kita berbuat apa yang dikehendaki. Ini ancaman. Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi, sesungguhnya dari apa yang didapati dari perkataan para nabi terdahulu, yaitu apabila engkau tidak punya rasa malu, kerjakanlah apa yang kau kehendaki. Maksudnya dari hadis ini yaitu ancaman. Ancaman, tahdid, ditahdid. Jadi kerjakan apa yang kamu kehendaki, ini ancaman. Jadi kalau kau tidak punya rasa malu, maka kau akan berbuat apa saja. Yang dosa-dosa besar itu. Yang dengan itu Allah akan azab orang itu. Kemudian kita masuk kepada poin yang ke 7. Ya. Atau bisa masuk kepada 6B. Yang 6A pengaruh pada hati. Yang 6B pengaruh kepada badan. Jadi maksiat ini mempunyai pengaruh terhadap badan manusia, terhadap tubuh manusia. Orang yang berbuat maksiat mesti akan mendapatkan apa? Hukuman. Hukuman apa? Hukuman had. Itu pengaruh terhadap badan. Hukum hudud. Dia akan disiksa, kemudian dipecut, didera. Selanjutnya, yang C, pengaruh terhadap rezeki. Pengaruh terhadap rezeki. Orang yang berbuat maksiat ini mempunyai pengaruh terhadap rezekinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innal 'abda la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu." Seorang hamba akan tercegah rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Seorang hamba akan tercegah dari rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Juga tercegah dari nikmat-nikmat Allah. Kemudian juga akan dihilangkan barokah. Orang yang berbuat maksiat itu akan dihilangkan barokah. Jadi Maksiat ini punya pengaruh terhadap rezeki. Menghilangkan nikmat, menghilangkan barokah. Barokah umur, barokah harta. Dan itu yang tadi saya bacakan riwayatnya sudah cukup itu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan. Kemudian pengaruh maksiat secara umum. Pengaruh maksiat secara umum bahwa maksiat ini akan menghilangkan barokah. Barokah umur, barokah ilmu, barokah harta, barokah amal, barokah taat, itu akan hilang. Jadi orang yang berbuat dosa dan maksiat akan dihilangkan barokah. Secara umum demikian. Barokah umur, barokah ilmu, barokah rezeki, barokah amal, barokah ketaatan. Yang dikatakan barokah itu artinya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Itu yang dikatakan barokah, yaitu tetapnya kebaikan. Kemudian pengaruh lagi terhadap yang lainnya, dia akan dicabut oleh Allah nikmat, akan diturunkan azab, dan yang lainnya. Itu pengaruh secara umum dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau saya bacakan dalilnya sangat banyak sekali. Ya, banyak sekali pengaruh dosa dan maksiat terhadap pribadi, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan juga tentang barokah dan hilangkannya nikmat dan turunnya azab. Kemudian kita masuk kepada pembicaraan yang ketujuh. Sudah kita bicara tentang pengaruh dosa dan maksiat yang sangat besar, demikian terhadap hati, terhadap akal kita, terhadap badan kita, terhadap rezeki, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, maka kita harus berhati-hati dan minta ampun kepada Allah. Maka ilatnya yang ketujuh ini, ilaj, al-ilaj, jalan keluar. Atau penyembuhan dari semuanya itu, yang ketujuh, yang pertama adalah taubat nasuh. Taubat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang jujur, taubat yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, darah kalian taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, taubat yang benar. Taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Dan juga istighfar kepada Allah dari semua dosa yang besar maupun yang kecil. Dan kalau kita bicara taubat ini, tentunya taubat itu ada syaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu yang pertama kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Syarat yang pertama. Yang kedua kita menyesal. Yang ketiga yaitu kita berusaha keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Jadi yang pertama kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Yang kedua kita menyesal. Yang ketiga yaitu kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan apabila berkaitan dengan hak anak Adam, ditambah yang keempat yaitu kita minta dihalalkan apabila berhubungan dengan hak anak Adam. Misalnya soal hutang piutang, atau kita pernah memukul atau yang lainnya, maka kita minta dihalalkan. Ini nanti Anda bisa lihat tentang syarat taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga syarahnya. Kemudian yang kedua, dari yang ketujuh, yaitu bertakwa kepada Allah. Di samping taubat kita dari perbuatan dosa dan maksiat, istighfar kepada Allah, yang kedua kita bertakwa kepada Allah. Jadi kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangan, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, di mana saja kita bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa kepada Allah, insya Allah kita akan selalu merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Apakah kita di masjid, apakah kita di luar masjid, di rumah, di kantor, di kampus, ketika sendiri, ketika berjamaah, di pasar, di mana saja kita berada, ketika kita dalam keadaan tidak safar atau kita musafir, kita selalu ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Maka kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Sehingga kita berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa dan maksiat ini. Dan kita ingat bahwasanya Allah mengawasi kita. Dan kita juga berusaha untuk melawan bahwa setan juga selalu menggoda kita. Setiap waktu dan di mana saja kita berada. Makanya kita takwa kepada Allah SWT. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kita tidak boleh berhenti untuk selalu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Tidak boleh kita berhenti untuk selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Sebab kalau sudah tidak ada lagi al-amru bil ma'ruf, tidak lagi an-nahyu anil munkar, pengaruhnya sangat besar, yaitu doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Di samping azab yang lain, doa kita tidak dikabulkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Waladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma la tad'unnahu fala yustajabu lakum." Rawahu Tirmidzi wa Ahmad bi isnad hasan. Demi yang diriku di tangan Allah, sungguh-sungguh kamu menyuruh yang ma'ruf dan sungguh-sungguh kamu mencegah yang mungkar, atau kalau tidak, maka hampir Allah akan turunkan azab dari sisinya, kemudian kalian berdoa dan doa kalian tidak dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar terus jalan. Jadi kalau kita mau terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha untuk mencegah kemungkaran. Dan termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah di saat terjadinya bencana, orang-orang yang mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Artinya orang yang nahi mungkar ini termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 165. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsukun." Itu suruh main di bawah itu anak-anak. "Falamma nasu ma dzukiru bihi," maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, "anjayna alladziina yanhauna 'anil su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, "wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsukun," dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan. Antum lihat di sini, dalam ayat ini orang yang Allah selamatkan orang-orang yang mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Jadi perbuat nahi mungkar ini lebih berat daripada amar ma'ruf. Amar ma'ruf gampang, mudah. Banyak orang amar ma'ruf tapi nahi mungkar tidak. Makanya nahi mungkar ini yang Allah akan selamatkan dari azab Allah, orang-orang yang selalu mencegah kemungkaran. Kemudian yang keempat, yaitu diantara jalan selamat kita dari perbuatan dosa dan maksiat kita, yaitu kita iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il i'tiqadat wal aqwali wal af'al. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah dalam semua masalah baik masalah i'tiqad, perkataan, perbuatan dan yang lainnya. Kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah, mencontoh Rasulullah. Artinya kita harus mencontoh dan ittiba' kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari poin yang ketujuh ini, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa karena doa ini termasuk min anfa'il adwiyah. Termasuk obat yang sangat bermanfaat. Doa ini termasuk sebab yang paling kuat untuk menolak bahaya dan menyampaikan apa yang kita minta. Makanya kita disuruh untuk minta selalu kepada Allah SWT. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah berfirman, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dan akan terhina. Jadi Allah mengatakan, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kita berdoa kepada Allah dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini kata para ulama adalah silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin. Dan apabila kita terkena musibah atau azab, maka kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan musibah itu. Jadi kita berdoa, kata Nabi SAW, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Bari dalam Sahih Jami' Shaghir, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dari musibah yang sudah terkena kepada kita dan yang belum. Maka adalah kalian, wahai hamba-hamba Allah, selalu berdoa kepada Allah. Jadi berdoa ini sangat manfaat. Dan termasuk di bulan Ramadan ini, termasuk doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka banyakkan berdoa, minta ampun, bertobat kepada Allah SWT dari semua dosa yang kita lakukan. Dan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus pilih doa-doa yang ma'tsur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa minta petunjuk, doa minta ampunan, doa minta agar diampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Kita berdoa agar dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Doa kepada Allah agar kita diminta, agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah. Doa kepada Allah agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Doa kepada Allah agar kita ditetapkan nikmat. Dan doa kepada Allah agar kita diberikan maslahat agama ini, dunia dan akhirat. Ya Allah, maslah li dini alladhi wa ismatu amri, wa aslih li dunia ya alati fiha ma'asyi, wa aslih li akhirati alati fiha ma'adi, dan yang lainnya. Sampai akhir. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT. Tapi yang terpenting, bukan hanya berdoa saja, tapi kita harus berusaha menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat ini. Dan melaksanakan perintah Allah, dan menjauhkan larangannya. Ya, sampai sini dulu kajian kita tentang masalah kegelapan maksiat dan bahaya daripada maksiat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ini. Dan kalau seandainya kita terlanjur berbuat atau kita khilaf, kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia untuk selalu bertaubat kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Sebab para sahabat adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan kita berharap bahwa Ramadan ini, kita keluar Ramadan, kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang celaka, yaitu orang yang keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang celaka. Maka kita jangan termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita isi Ramadan ini dengan baca Al-Qur'an, dengan taubat kepada Allah, dengan mengamalkan amal-amal yang baik, taqarrub kepada Allah dan yang lainnya, sehingga selesai dari Ramadan ini kita diampunkan dosa kita dan keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.